السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أعزنا الله وإياكم، الحمد لله senantiasa kita bersyukur atas nikmat dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian setelah kita menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosa-dosa kita terampuni dan semoga kedudukan kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang meraih keberkahan, menjadi hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Dan kita memasuki bulan Syawal, dan pada malam hari ini, malam yang ke 10 dari bulan Syawal atau malam yang ke-9, kembali kita melanjutkan kajian kita yang menjelaskan tentang As-Siratul Nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan sebagian peristiwa yang terjadi pada tahun kelima setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, yaitu peristiwa berhijrah ke negeri Habasyah disebabkan karena tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang menyebabkan mereka terpaksa meninggalkan negeri yang mereka cintai, negeri tempat di mana mereka dilahirkan, negeri tempat di mana mereka dibesarkan, Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Mereka meninggalkannya agar kemudian mereka ingin bebas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah. Dan hijrah itu terjadi berapa kali? terjadi dua kali. Hijrah yang pertama wa arba'un minar rijal dan arba'un minan nisa wa 12 min rijal sahbi kullun qad hajar. Pada hijrah yang pertama kali 12 dari kaum lelaki dan 4 dari kaum wanita. Lalu kemudian mereka berada di Habasyah tidak begitu lama, mereka kembali karena tersiar berita bahwa mayoritas penduduk Makkah mereka telah masuk ke dalam Islam. Ternyata beritanya hoax. Jadi berita-berita yang dusta itu telah terjadi pada masa-masa yang lalu sampai kepada kaum muslimin yang sedang berada di negeri Habasyah, sehingga mereka kembali ke Makkah. Pada saat mereka tiba di Makkah, mereka mendapati kondisi Makkah ternyata lebih berat dari sebelumnya. Teror demi teror, tekanan. Sebagian para sahabat disiksa, dikucilkan, diboikot, yang menyebabkan para sahabat mereka kembali berhijrah dalam jumlah yang lebih besar. Ada disebutkan oleh para ahli sejarah ada 83 orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan 18 orang yang bersama mereka dari kaum wanita. Mereka berangkat berhijrah dan mereka mendapatkan perlindungan dari Raja An-Najasyi. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengupayakan bagaimana caranya agar orang-orang yang berhijrah ke Habasyah kembali, agar kemudian mereka mampu melakukan penekanan-penekanan, penyiksaan, teror terhadap kaum muslimin. Mereka tidak senang melihat kaum muslimin bebas dalam melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan ini pelajaran ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa saja yang membawa risalah tauhid pasti akan dibenci oleh musuh-musuhnya. Siapa saja yang membawa warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan mendapatkan ujian, cobaan. Yang terkadang cobaan itu datang dari intern, dari keluarga, dari tetangga, dari masyarakat, yang notabene mereka adalah bagian dari kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, dari kaum Quraisy. Warqa bin Nawfal telah menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kali wahyu diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Warqa bin Nawfal mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, innahu lam yahti rajulun qattu bimithli ma jitta bihi illa udhi. Tidaklah seseorang yang membawa seperti apa yang kau bawa dari kebenaran, dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan dia pasti akan disakiti, akan diusir oleh kaumnya, akan mendapatkan cobaan. Sunnatullah. Cobaan itu pasti menimpa siapa saja membawa risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang yang mulia dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan cobaan yang luar biasa, tekanan yang berat, maka apakah mungkin seseorang yang membawa seperti apa yang mereka bawa dari kebenaran terlepas dari cobaan? Itu tidak mungkin. Cobaan itu akan selalu ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semakin kuat tingkat keimanan seorang hamba, maka cobaan itu akan semakin berat dirasakan oleh seorang mukmin dalam kehidupannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ashaddul bala al-anbiya ثم الأمثل. Cobaan yang paling berat yang dirasakan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dari tingkat keimanannya, yubtala ar-rajul ala hasabi dini. Seorang hamba itu akan diuji dan dicoba sesuai dengan kondisi keimanannya. Oleh karena itu, barang siapa yang berjalan di atas kebenaran, siapa yang telah mengokohkan dirinya untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali dia menyangka bahwa dia akan berjalan di atas karpet merah. Dia akan berjalan dengan taburan bunga, dengan penuh keindahan, tidak ada cobaan. Tidak mungkin. Cobaan itu akan pasti menimpa seorang hamba. Oleh karena itu, yang wajib bagi seorang mukmin bersiap untuk menghadapi cobaan tersebut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami mukmin, kami orang beriman, padahal mereka belum diberi ujian, belum mendapatkan cobaan? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang bohong, siapa yang dusta. Dapat cobaan sedikit, begitu mudahnya dia menanggalkan keimanannya. Nasallallahu salam wal afiyah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada peristiwa Al-Habasyah. Ketika para sahabat mereka merasa tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri Habasyah dengan perlindungan Raja An-Najasyi yang ketika itu beragama Nasrani, tapi dia memberikan perlindungan pada siapa saja dari masyarakat yang hidup di negerinya di bawah kekuasaannya, dikenal dengan keadilannya. Maka kafir Quraisy tidak tinggal diam. Akhirnya mereka mengirim dua utusan, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As. Keduanya diutus ambil membawa hadiah untuk membujuk Raja Najasyi agar orang-orang yang tinggal di wilayah kekuasaannya dari Makkah untuk dikembalikan. Itu tujuan mereka, agar kemudian mereka mudah untuk mempermainkan dan kembali melakukan teror dan penekanan terhadap kaum muslimin. Namun mereka tidak berhasil, alhamdulillah. Dalam keadaan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan tentang prinsip-prinsip ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, mengajak kepada akhlak yang mulia, melarang dari akhlak-akhlak yang buruk dan seterusnya. Sampai kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan kepada mereka surah Maryam, kafa ya'in sad, yang menjelaskan tentang siapakah Isa bin Maryam alaihi wassalam. Qala inni Abdullah atani al-kitab, pernyataan bahwa Isa alaihi salam seorang hamba Allah yang diberi kitab oleh Allah. Beliau adalah hamba Allah, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu subhanallah di luar dugaan. Dalam kondisi sebelumnya kaum muslim ini sudah merasa khawatir apabila menyampaikan keyakinan mereka tentang Isa bin Maryam alaihi salam dan tidak diterima oleh Raja Najasyi. Khawatir mereka akan diusir dari negeri tersebut. Tapi subhanallah, dibenarkan oleh Raja Najasyi. Jadi ma'asyarat ikhwarahimahumullah, pada akhirnya kaum muslimin mereka pun mendapatkan perlindungan. Dan Raja Najasyi bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan kepada kaum muslimin, kalian bebas untuk tinggal di negeri beliau. Yang kemudian dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada Raja Najasyi. Ketika dibacakan kepada beliau surah Maryam, itu terlihat tanda-tanda beliau akan menerima Islam. Karena beliau mengatakan, inna hadza walladhi jaa bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah. Sesungguhnya apa yang disampaikan dalam surah Maryam ini dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, ini keluarnya dari sumber yang sama. Keluarnya dari sumber yang sama. Itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka An-Najasyi mengatakan kepada utusan Quraisy, kalian pulang, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Maka pada akhirnya kedua dari utusan kafir Quraisy ini pun mereka kembali dengan tangan hampa, tangan kosong, tidak ada hasil sama sekali. Dan kaum muslimin mereka bergembira pada saat itu, disebabkan karena mereka diberi kebebasan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di negeri An-Najasyi tersebut. Walhasil, setelah peristiwa ini mereka, yakni utusan dari kafir Quraisy, dipulangkan dan dikembalikan hadiah-hadiahnya. Dikembalikan hadiah-hadiah tersebut. Kata An-Najasyi, la hajata lana biha. Kami tidak butuh kepada hadiah-hadiah kalian. Karena itu sogoan. Tujuan mereka adalah untuk mempengaruhi Raja An-Najasyi untuk mengusir kaum muslimin agar dikeluarkan dari negerinya. Kata An-Najasyi, aku tidak akan mengambil rishwah, aku tidak akan mengambil sogokan ini dari kalian. Walhasil mereka pun kembali. Kata Ummu Salamah menceritakan peristiwa itu setelah mereka dipulangkan. Wa aqamna indahu bi khairi dari ma khairi jar. Kami pun tinggal di sisi An-Najasyi di negeri yang begitu baik, di negeri yang terbaik, bersama dengan tetangga yang terbaik. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada larangan sama sekali, diberi kebebasan oleh Raja An-Najasyi. Nah, di saat-saat tersebut di dalam negeri Habasyah itu terjadi pergolakan. Ada sekelompok yang hendak melakukan kudeta terhadap An-Najasyi. Ini yang menyebabkan kaum muslimin merasa sedih. Jangan sampai kemudian musuh dari Raja An-Najasyi ini berhasil melakukan kudeta terhadap An-Najasyi, yang menyebabkan apabila orang tersebut yang berkuasa, dia tidak lagi mengenal hak-haknya kaum muslimin seperti kondisi An-Najasyi. Boleh jadi kondisinya berubah, dan boleh jadi raja yang berhasil melakukan kudeta tersebut akan mengusir kaum muslimin. Banyak kemungkinan. Ini yang dikhawatirkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan akan terjadi peperangan. Mereka telah bersepakat untuk melakukan peperangan di dekat dari sungai Nil pada saat itu. Dalam keadaan para sahabat Nabi SAW yang berada di Habasyah, mereka menanti-nanti berita, ini siapa yang menang, siapa yang terkalahkan, apakah Najasyi akan terkalahkan dalam peristiwa perang itu atau sebaliknya. Maka Mereka pun berkumpul para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan, siapa yang mampu untuk keluar menghadiri peristiwa perang itu dan melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lalu kemudian setelah itu dia kembali dan memberitakan kepada kami. Maka Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, saya akan keluar, akan menyaksikan peristiwa itu. Az-Zubair bin Al-Awwam ini termasuk dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Dan ketika itu Az-Zubair bin Al-Awwam sahabat yang paling muda usianya. Akhirnya Zubair bin Awam, dia masih pemuda, masih kuat. Maka mereka pun menyediakan semacam tong atau semacam jerigen, ya, yang bisa terapung. Lalu digunakan oleh Zubair bin Awam sebagai pelampung, ditaruh di dadanya, ya, agar kemudian dia bisa berenang menyeberangi sungai Nil untuk melihat peperangan yang terjadi. Dan berhasil dia berenang dengan menggunakan pelampung itu, sampai kemudian dia tiba di tempat terjadinya peristiwa peperangan tersebut. Dan dia melihat apa yang terjadi dari pertempuran ini. Dan kaum muslimin terus mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Raja Najasyi dalam memerangi musuhnya dan memberi kekokohan kepada An-Najasyi. Dan subhanallah, doa para sahabat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan ada di pihak An-Najasyi. Sehingga ini yang menyebabkan para sahabat mereka pun bergembira. Sampai kemudian setelah itu terjadi peristiwa hijrah ke Al-Madinah Nabawiyah. Nah, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, pada tahun yang sama beliau pun telah masuk Islam. Dan beliau ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berangkat dari negeri Yaman. Abu Musa al-Ash'ari ini dari Yaman. Maka dia berangkat melalui jalur laut. Ketika dia berangkat dengan kapalnya, subhanallah, kapalnya terombang-ambing. Bukannya sampai ke Mekah, bukannya sampai di wilayah Arab, wilayah-wilayah Jeddah situ, sampainya ke Habasyah, nyebrang. Ya, karena mereka mengandalkan layar, arah angin. Akhirnya mereka justru terdampar di negeri Habasyah. Nah, di sanalah terjadi pertemuan Abu Musa al-Ash'ari dan yang bersamanya dengan para sahabat yang mereka memang telah menetap terlebih dahulu di negeri Habasyah tersebut. Mereka bertemu dengan Ja'far bin Abi Talib. Sampai kemudian sebagian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya tinggal di Habasyah ada yang kembali ke Makkah. Kemudian setelah itu berhijrah ke Madinah, dan ada pula yang tetap mereka menetap di Habasyah. Sampai di tahun yang ketujuh, peristiwa perang Khaybar, barulah kemudian mereka langsung berangkat ke Madinah, termasuk diantaranya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari bin Ja'far bin Abi Talib dan yang bersamanya yang masih menetap di Habasyah ketika itu, bertepatan dengan peristiwa Khaybar tahun ketujuh setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berangkat ke Al-Madinah An-Nabawiyah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berhijrah. Walhasil ini peristiwa tentang hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Dan di antara hikmah dari peristiwa ini, itu akan mengingatkan kita bagaimana perjuangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penting, masyarul muslimin rahimakumullah, mengetahui kisah perjalanan orang-orang saleh. Dengan mengetahui kisah hidup mereka, kesungguhan mereka di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengokohkan iman. Ternyata ada orang-orang sebelum kita yang ujiannya lebih berat dari apa yang kita rasakan sekarang ini. Oleh karenanya, Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, "Inda dzikri salihin tanzilur rahmah." Ketika menyebutkan kisah orang-orang saleh, di saat itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Di saat itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun dengan menyebut orang-orang saleh, kisah mereka, kisah hidup mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Yaltadzu al-mu'minun bi ma'rifatillahi wa dzikrihi." Bal wa yaktaduna bi dzikril anbiya'i was-salihin. Kaum mukminin itu merasakan sebuah kenikmatan ketika mereka mengenal Allah, ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka merasakan sebuah kelezatan dan kenikmatan ketika menyebut kisah para nabi dan orang-orang yang saleh. Mereka merasakan sebuah kenikmatan. Walihada yuqalu, oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan, "Inda dzikri salihin tanzilur rahmah." Ketika menyebutkan kisah orang-orang saleh, di saat itulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bima yahsulu fin nufus min al-harakati ila mahabbatil khairi wal raghbati fihi wal farah bihi was surur wal ladzah. Kenapa demikian? Karena ketika mendengarkan kisah orang-orang saleh, itu akan menggerakkan jiwa kita untuk cinta kepada kebaikan, untuk senang berbuat kebaikan, merasa gembira, merasakan sebuah kebahagiaan dan kelezatan. Pada saat kita mendengar kisah para ulama terdahulu, dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bagaimana kisah perjalanan hidup mereka di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu akan menguatkan keimanan kita. Subhanallah. Lihat bagaimana para sahabat, mereka rela meninggalkan negeri yang mereka cintai. Kenapa? Karena membela agama Allah, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada Islam. Mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka menuju ke sebuah negeri yang bagi mereka itu asing, negeri Habasyah. Mereka menyeberang. Dulu kan enggak ada kapal feri. Enggak ada kapal-kapal yang seperti kita saksikan sekarang, Masya Allah. Di dalam kapal pun bisa bersenang-senang, nikmat istirahat. Dulu enggak seperti itu. Mereka mengandalkan syirah. Apa ini? Layar. Mereka mengandalkan itu. Angin. Sampai kemudian mereka berhasil tiba di negeri Habasyah. Itu perjuangan yang berat. Suami istri berangkat, ya. Sampai di sana kaum kafir Quraisy tidak berhenti menteror kaum muslimin, membujuk An-Najasyi. Tapi subhanallah, para sahabat begitu yakinnya mereka bahwa dengan kejujuran mereka selamat, ya. Dengan kejujuran mereka selamat. Mereka menerangkan apa adanya. Inilah Islam. Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Inilah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sikap kaum muslimin. Inilah sikap Islam tentang bagaimana mereka menyikapi Isa bin Maryam alaihi wasallam. Mereka sudah mengkhawatirkan itu. Dalam kondisi kaum Nasara pada saat itu, mereka telah mengangkat Isa sebagai ilah, sesembahan dari selain Allah. Keyakinan mereka trinitas ketika itu. Tapi subhanallah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum mukminin dari upaya orang-orang kafir Quraisy. Mereka menyampaikan apa adanya. Ya, tidak ada yang mereka sembunyikan. Inilah Islam. Inilah sikap mereka tentang Isa alaihissalam. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala meluluhkan hati Raja Najasyi. Dia mengatakan apa yang disampaikan oleh mereka ini kaum muslimin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, ini sumbernya dari sumber yang sama, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam ini butuh as-sidq, kejujuran. As-sidqu najat, kejujuran itu akan membawa kepada keselamatan. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada tahun yang ke-6, kalau kita tadi berbicara tentang tahun yang ke-5 setelah diutusnya Nabi sebagai Rasul, dari tahun ke-5 menuju tahun ke-6. Nah, di tahun yang ke-6 ada peristiwa yang menggembirakan kaum muslimin, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Apanya Rasul? Hah? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Kunyahnya Abu Umarah dan Abu Ya'la. Kunyah beliau Abu Umarah dan Abu Ya'la. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu ini, beliau dikenal sebagai Asadullah, singa Allah. Asadullah wa asadu Rasulillah, singa Allah dan singa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau paman terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau sebagai paman, beliau juga saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menyaksikan peristiwa perang Badar, dan beliau berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau terbunuh dalam peristiwa perang Uhud. Dan gelar Sayyidu Syuhada, Sayyidu Asyuhada, pemimpinnya para syuhada, ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu Syuhada Hamzah ibn Abdul Muttalib. ورجل قال إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. سيد الشهداء pemimpin para syahid adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seseorang yang berani mendatangi seorang pemimpin yang zalim lalu kemudian dia memerintahkan atau melarangnya, lalu kemudian penguasa itu pun membunuhnya. Penguasa itu membunuhnya. Ini juga termasuk utama Sayyidu Syuhada. Kamu ketika melihat seorang pemimpin penguasa zalim, kamu berani datang, datangi dia, lalu kamu nasihati dia, karena saking zalimnya dia, maka dia membunuh kamu. Itu termasuk Sayyidu Syuhada. Bukan berkuar-kuar di jalan ya, di atas mimbar ngomong bicara tentang keburukan pemerintah, atau di jalan-jalan sambil bakar ban teriak-teriak mengkritisi pemerintah. Bukan itu, itu bukan metode Islam. Kalau kamu berani, datangi langsung di istana penguasa, nasihati. Saking zalimnya pemimpin itu sampai dia membunuh kamu misalnya. Kamu menyampaikan al-haq, kamu menyampaikan kebenaran, bukan sebagai oposisi, tapi yang kamu sampaikan adalah apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan disebutkan dalam beberapa athar Ada beberapa riwayat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Hamzah ibnu Abdul Muttalib yuqatil yawm Uhud, bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib berperang dalam peristiwa perang Uhud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil Hamzah mengatakan, ana asadullah, ana asadullah, aku adalah singa Allah, aku adalah singa Allah. Dalam riwayat yang lain dari hadis Umair bin Ishaq, bahwa Hamzah ketika berperang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan dua pedang. Jadi beliau menggunakan dua pedang, kanan kirinya, digunakan untuk menebas leher orang-orang kafir, sambil beliau mengatakan, ana asulullah, aku adalah singa Allah. Dalam riwayat Ibn Abi Syaibah disebutkan beliau mengatakan, ana asadullah wa asadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah singa Allah dan singa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu kisah, kisah ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq tentang peristiwa sebab masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi disebutkan dalam kisah itu bahwa Abu Jahal ketika itu dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dekat Bukit Safa. Dia melihat Rasulullah, lalu dia menyakiti Rasulullah, dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam diam ketika itu, beliau tidak membalas sedikit pun dari cercaan Abu Jahal. Ada seorang budak wanita milik Abdullah bin Jud'an At-Taimi itu sedang berada di tempat tinggalnya di atas Bukit Safa. Dia mendengarkan cercaan dan caci makian Abu Jahal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mendengarkan itu. Setelah Abu Jahal mencaci maki, maka dia kembali berkumpul dengan kaumnya, para pembesar Quraisy di dekat Ka'bah. Lalu kemudian Abu Jahal duduk bersama mereka. Tidak lama kemudian lewat Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia sedang membawa panahnya, busurnya. Ya. Rupanya dia baru pulang dari berburu ketika itu. Dia baru pulang dari berburu. Dan kebiasaan Hamzah apabila dia pulang dari berburu, dia biasanya melewati rombongan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Hamzah masih dalam kondisi di atas agama kaumnya, masih dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang Hamzah, maka budak wanita tadi yang menyaksikan dan mendengarkan caci maki Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangsa Arab itu masih memegang prinsip membela kaumnya, membela kabilahnya, walaupun beda agama, walaupun beda pemikiran. Yang terpenting dia keluarga, saya bela dia. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa mengapa Abu Thalib yang dalam keadaan kafir, sampai mati pun dia dalam keadaan musyrik, namun dia tetap memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah ponakannya. Jadi unsur keluarga itu masih saling melindungi. Demikian pula Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ketika budak wanita yang menceritakan tentang cercaan Abu Jahal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang menyebabkan Hamzah bin Abi Thalib marah luar biasa. Ya. Ini merendahkan keluarga. Ini menghina martabat keluarga. Akhirnya dia pun keluar. Dan dia mendatangi tempat di mana Abu Jahal duduk bersama dengan kaum kafir Quraisy. Ketika maka dia pun masuk ke dalam Masjidil Haram, melihat Abu Jahal sedang duduk, maka dia pun datang. Ya, lalu kemudian dia berdiri di atas kepalanya Abu Jahal, sambil dia mengangkat busurnya, dia pukul di atas kepala Abu Jahal, pukulan yang keras luar biasa. Akhirnya sebagian dari orang-orang Quraisy yang ada pada saat itu berupaya untuk menahan Hamzah dan memberi pertolongan pada Abu Jahal. Kata mereka, ada apa Hamzah? Kenapa kamu begini? Kamu sudah berubah agama, kamu sudah menjadi Sabian. Sabian itu istilah kaum jahiliyah dahulu, apabila ada yang masuk Islam mereka istilahkan Sabian. Ya, sebenarnya Sabian itu agama berhala juga, tapi bukan agamanya kaum musyrikin pada saat itu. Jadi siapa saja yang dianggap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan agamanya Sabian. Kamu sudah menjadi Sabian ya? Kata Hamzah, apa yang menghalangi? Mau apa? Mau apa? Saya mau bersaksikan beliau adalah Rasulullah, padahal masih musyrik ketika itu. Masih dalam keadaan musyrik. Saya bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah. Mau apa gitu maksudnya? Ya. Nah. Saya tidak akan menarik sikapku ini. Silakan kalian melarang aku, mencegah aku apabila kalian jujur. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Biarkan. Memang saya tadi baru saja mencela ponakannya dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dalam kondisi geram seperti itu, namun setelah dia kembali marah mulai meredah, maka dia pun bingung dengan apa yang dia ucapkan ini, ya. Apa yang aku ucapkan tadi itu? Walhasil pada akhirnya dia dalam kondisi bingung itu dia memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepadanya tentang apa yang harus menjadi sikapnya. Maka dinasihati oleh Nabi, yang kemudian dengan sebab itu dia benar-benar menyatakan keislamannya. Ini ringkasan dari peristiwa masuk Islamnya Hamzah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Namun kata para ulama, proses riwayat ini tentang masuk Islamnya Hamzah, ini riwayatnya lemah. Ini hadisnya dhaif. Ya. Namun yang dipastikan oleh para ahli sejarah bahwa benar Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam setelah 6 tahun diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira sampai di sini masyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.